بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب تحريم الجلوس على قبر. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. رواه مسلم. هذه الترجمة معاشر المستمعين الكرام في النهي عن الجلوس على القبور، وذلك مراعاة لحرمة المسلم، لأن المسلم له حرمة، وحرمته تتناول وفاته كما تتناول حياته، فهو محترم حيا وميتا. ولهذا احتراما للميت ومراعاة لحرمته لا يجلس على قبره، لا يجلس على قبره، فجاءت الشريعة بالنهي عن ذلك والتحذير منه، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بيان خطورة هذا الجلوس: لأن يجلس أحدكم على جمرة، أي من النار، فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده، أي تصل إلى جلده فتحرق الجلد، خير له من أن يجلس على قبر. وهذا أيها الأخوة الكرام من كمال هذه الشريعة في مراعاتها للحقوق والحرم والاحترام للمسلم حيا وميتا، فهذا كله من كمال هذه الشريعة وجمالها. بسم الله الرحمن الرحيم. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga salawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan seluruh sahabatnya. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, bab yang berikutnya adalah tentang haramnya duduk di atas kuburan. Bab tentang haramnya duduk di atas kuburan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda: seandainya salah seorang dari kalian duduk di atas bara api sehingga bara api tersebut membakar pakaiannya dan sampai ke kulitnya, itu lebih baik bagi dia daripada dia duduk di atas kuburan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bab ini menerangkan kepada kita semuanya tentang larangan kita duduk di atas kuburan. Hal tersebut untuk menjaga kehormatan seorang muslim, karena seorang muslim mempunyai kehormatan, mempunyai kemuliaan, dan kehormatan kemuliaan tersebut mencakup saat dia masih hidup ataupun ketika dia sudah meninggal. Makanya kita tidak boleh untuk duduk di atas kuburan, duduk di atas kuburannya seorang muslim. Dan syariat Islam datang dengan larangan untuk duduk di atas kuburan. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebagaimana hadis yang telah kita sebutkan tadi, kalau saja salah seorang di antara kita duduk di atas bara api, kemudian bara api tersebut membakar pakaian kita sampai ke kulit, maka itu lebih baik bagi kita daripada kita duduk di atas kuburan seorang muslim. Dan ini merupakan kesempurnaan syariat Islam. Syariat Islam sempurna sampai-sampai dalam menjaga kehormatan seorang muslim. Dan ini juga merupakan keindahan syariat Islam yang mengatur dalam segala sisi kehidupan manusia. قال رحمه الله تعالى باب النهي عن تجسيس القبور والبناء عليها. عن جابر رضي الله عنه عن رسول قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه رواه مسلم. تجسيس القبور معاشر المستمعين والبناء عليها, التجسيس هو أن يبيض القبر بالجص, فهذا يسمى تجسيس, يبيض بالجص وهي مادة معروفة. ويدخل في ذلك كل ما يكون من التزيين للقبر والزخرفة بأن يوضع عليه الرخام أو الأحجار الملونة أو يبنى ويصبغ بالبويات المختلفة, فهذا كله من الأمور المنكرة. والشريعة جاءت بتحريم هذا التجسيس وتحريم البناء على القبور, لأن هذه الزخرفة وهذا التزيين وهذا البناء على القبور يفضي بقلوب الناس إلى التعلق بها واللجوء إلى المقبورين, فجاءت الشريعة بالنهي عن ذلك حماية لحما التوحيد وسدا لهذه الوسيلة المفضية إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى, إضافة إلى ما في هذا العمل من الإسراف وتضييع الأموال بما لا فائدة فيه بل فيه المضرة والخطر العظيم, وإضافة أيضا إلى ما في هذا العمل من إذهاب لحصول التذكر بزيارة القبور, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. فإذا جاء الزائر إلى تلك القبور المزخرفة المزينة المجملة فإنه ينبهر بزينتها وزخرفها وجمالها وتزيينها فينشغل عن تذكر الآخرة, لأن القبور التي دار الأموات أصبحت مزينة مثل دار الأحياء, فلا يحصل التذكر بزيارة القبور, بل يدخل الإنسان بين القبور ويخرج وقلبه لم يحصل له تذكر هذا الأمر العظيم والموقف العظيم. فالحاصل أن الشريعة نهت عن هذا الأمر لما فيه من مفاسد وأضرار, ومن أعظمها وأشدها أنه يفضي بصاحبه إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. Bab yang selanjutnya adalah bab tentang larangan mengapur kuburan dan membangunnya. Bab larangan mengapur kuburan dan membangunnya. Yang dimaksud dengan mengapur kuburan adalah menjadikan kuburan tersebut keras dengan bahan kapur. Atau gamping, dan masuk di dalam tindakan mengapur kuburan adalah tindakan menghiasi kuburan dengan apapun, misalnya dengan membangun kuburan tersebut dengan menggunakan marmer atau semen dengan mengecat kuburan tersebut, ini semuanya termasuk hal-hal yang mungkar, hal-hal yang dilarang oleh Islam. Dan syariat Islam telah datang dengan larangan-larangan dari hal-hal atau tindakan-tindakan seperti ini. Dan mengapur kuburan ataupun menyemen kuburan akan menjadikan hati manusia bergantung kepada kuburan tersebut. Hal itu juga akan menjadikan hati-hati manusia merujuk kepada orang-orang yang dikuburkan di kuburan tersebut. Oleh karenanya, syariat Islam melarang hal ini untuk menjaga akidah umat Islam, untuk menjaga tauhid umat Islam, sehingga pintu-pintu menuju kesyirikan ditutup oleh syariat Islam. Di antara pintu tersebut adalah dengan menghiasi kuburan, dengan mengapur kuburan, menyemen kuburan, dan membangunnya dengan bangunan-bangunan yang menjulang, dengan bangunan-bangunan yang mewah. Tindakan mengapur kuburan ataupun menyemen kuburan juga merupakan tindakan menghambur-hamburkan uang dengan tanpa adanya manfaat atau maslahat apapun. Bahkan hal tersebut akan mendatangkan banyak mafsadah. Di antara mafsadah yang paling besar adalah mengganggu tauhid umat Islam atau merusak tauhid umat Islam, merusak akidah umat Islam, sehingga mereka tergantung dengan kuburan-kuburan tersebut ataupun orang-orang yang dikuburkan di kuburan-kuburan tersebut. Tindakan membangun ataupun menyemen ataupun mengapur kuburan juga akan menghalangi seseorang untuk mengingat kematian dan mengingat hari akhir ketika mereka berziarah. Karena apa? Karena seorang peziarah yang datang ke kuburan tersebut, dia akan sibuk melihat perhiasan-perhiasan yang ada di kuburan tersebut. Dia akan terpesona dengan bangunan-bangunan yang ada, dengan perhiasan-perhiasan yang ada, sehingga dia tidak ingat dengan kehidupan akhirat. Karena tidak ada bedanya antara rumah mereka dengan rumah orang yang dikuburkan. Dua-duanya menjadi rumah yang mewah, menjadi rumah yang indah. Sehingga tindakan membangun kuburan, tindakan menyemen ataupun menghiasi dengan hiasan akan menghalangi seorang peziarah untuk mengingat hari akhir. Intinya, syariat Islam melarang tindakan seperti ini karena adanya banyak mafsadah, adanya banyak dharar yang ditimbulkannya. Dan dharar yang paling berat, dharar yang paling berbahaya adalah merusak akidah umat Islam, merusak tauhid umat Islam. أورد رحمه الله تعالى حديث جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، رواه مسلم. والتجصيص عرفنا المراد به، وكذلك النهي عن البناء على القبور لما في ذلك من الإفضاء إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. وأما القعود على القبر فمر معنا في الترجمة السابقة وما في الشريعة من نهي عن ذلك مراعاة لحرمة الميت، وأن الميت محترم حيا وميتا، وأن المسلم محترم حيا وميتا. إمام النووي رحمه الله membawakan حديث جابر untuk menerangkan tentang haramnya duduk di atas, haramnya menyemen kuburan dan membangun kuburan tersebut. Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang mengapur kuburan dan mendudukinya dan juga membangunnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sebagaimana telah lalu kita sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan mengapur kuburan dan membangun kuburan. Juga kita sudah pernah menjelaskan tentang larangan untuk duduk di atas kuburan. Larangan tersebut adalah untuk menjaga kehormatan seorang muslim, karena seorang muslim mempunyai kehormatan baik di saat dia masih hidup ataupun saat dia sudah meninggal. قال رحمه الله تعالى باب تغليظ تحريم إباق العبد من سيده. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة رواه مسلم. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة رواه مسلم وفي رواية فقد كفر. هذه الترجمة معاشر المستمعين الكرام في التحذير من إباق العبد من سيده. وإباقه أي فراره، وسيده أي مالكه، فالعبد المملوك الرقيق يحرم عليه أن يفر من مالكه. وفي النصوص وعيد على ذلك دالة على أن هذا العمل من كبائر الذنوب، ولهذا قال فقد برئت منه الذمة، في الرواية الثانية قال لم تقبل له صلاة، وفي رواية قال فقد كفر. وهذا كله مما يدل على خطورة هذا الأمر وأنه من المحرمات والكبائر. باب yang berikutnya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bab tentang kerasnya larangan larinya seorang budak dari pemiliknya. Bab tentang kerasnya larangan dalam tindakan seorang budak melarikan dari tuannya atau pemiliknya. Diriwayatkan dari Jarir ibn Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, siapapun budak yang melarikan diri dari pemiliknya, maka dia telah lepas dari janji dan keamanan. Maka dia telah lepas dari janji dan keamanannya. Maksudnya, budak tersebut sudah tidak aman. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Diriwayatkan dari Jarir bin Abdullah juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau menyabdakan, apabila seorang hamba atau seorang budak melarikan diri, maka salatnya tidak diterima. Maka salatnya tidak diterima. Dalam riwayat lain, maka dia telah kafir. Bab ini menerangkan kepada kita semuanya tentang larangan untuk seorang hamba sahaya atau budak lari dari tuannya atau pemiliknya. Dan di dalam nas-nas syariat Islam datang banyak ancaman bagi hamba yang lari, hamba sahaya atau budak yang lari dari tuannya atau dari pemiliknya. Yang ancaman-ancaman tersebut menunjukkan kepada kita semuanya bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan dosa besar. Kita lihat di dalam hadis ini, dua hadis yang kita baca tadi. Yang pertama, bahwa keamanan atau perjanjian telah lepas dari hamba tersebut. Hadis yang kedua, bahwa sholatnya tidak akan diterima selama dia lari dari dari majikannya atau dari pemiliknya. Ini semuanya menunjukkan kepada kita bahayanya tindakan ini, bahwa hal ini akan mendatangkan bahaya yang besar bagi hamba sahaya atau budak yang melarikan diri dari tuannya atau dari pemiliknya. قال رحمه الله تعالى باب تحريم الشفاعة في الحدود. قال الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا ومن يجترع عليها إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله تعالى؟ ثم قام فاختطب ثم قال إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. متفق عليه. وفي رواية فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتشفع في حد من حدود الله؟ قال أسامة استغفر لي يا رسول الله. قال ثم أمر بتلك المرأة فقطعت يدها. هذه الترجمة معاشر المستمعين الكرام فيها تحريم الشفاعة في الحدود، لأن الحدود لا يجوز فيها شفاعة، لأن الشفاعة فيها تعني عدم تطبيق حد الله سبحانه وتعالى في الجاني ومرتكب الإثم. والأصل أن ينفذ الحكم وتكون لشريعة الله سبحانه وتعالى القوة والهيبة، لا أن يتدخل الناس بوجاهتهم ومكانتهم ومنزلتهم ليشفعوا. والشفاعة ستكون لذوي الجاه، ستكون لذوي الجاه من أبناء الكبار أو أبناء أصحاب الأموال أو نحو ذلك، أو أبناء ذوي الشرف والمكانة. فجاءت الشريعة بالتحذير من ذلك، وأن الأصل في الجاني أن يقام فيه الحد ودون رأفة، كما قال في الزاني والزانية، قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. وأورد رحمه الله حديث أم المؤمنين عائشة أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية، ومعنى أهمهم أي أقلقهم وأحزنهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فهي من بني مخزوم لها مكانة وشرف. فأخذوا يبحثون من يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع لهم عند النبي صلى الله عليه وسلم في ألا ينفذ فيها الحد وهو قطع اليد. فقالوا من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله، إلا أسامة بن زيد حب رسول الله. وأسامة حب رسول الله ابن حبه، لأن والده زيد أيضا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن حبه. ومعنى من يجترئ من الجرأة وعدم الخوف والتمكن من المواجهة والمخاطبة بمثل هذا الأمر. فقال فكلمه أسامة، كلم أسامة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتشفع في حد من حدود الله؟ والاستفهام هنا استفهام إنكاري، أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام عليه الصلاة والسلام فاختطب، أي خطب الناس خطبة حول هذا الموضوع، قال فيها إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوا، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. والشريعة جاءت مسوية بين الشريف والوضيع والغني والفقير ومن له جاه ومن لا جاه عنده، سوت بينهم، ولهذا الحد يقام على الشخص أيا كان ما دام مستحقا له، ولا تجوز الشفاعة في الحدود عند بلوغها الحاكم. فيقول إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. أخبر أن هذا هلاك للإنسان، ودعانا إلى أن نتعظ ونعتبر بأحوال الأمم الماضية، كيف أنها لما تركت أحكام الله سبحانه وتعالى وتنفيذها كان ذلك سببا لهلاكها. يقول عليه الصلاة والسلام تأكيدا على هذا الأمر وبيانا لعظم شأنه، مقسما بالله العظيم وأيم الله، وهذا قسم، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت، وهي من هي في الشرف والمكانة والمنزلة رضي الله عنها، لقطعت يدها. وهذا فيه تأكيد على أن الحكم يطبق على الشخص أيا كان ومهما بلغت منزلته. قال وفي رواية فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتشفع في حد من حدود الله؟ والاستفهام كما قدمت استفهام إنكاري. قال أسامة استغفر لي يا رسول الله، أي اطلب لي من الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي هذا القول الذي قلته، هذه الشفاعة التي بذلتها في غير محلها. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتلك المرأة أي المخزومية فقطعت يدها. وهذا من كمال هذه الشريعة معاشر المستمعين الكرام، وأن الحدود تنفذ ولا محاباة فيها ولا مجاملة، بل يستوي فيها الشريف والوضيع والغني والفقير ومن لا جاه عنده ومن عنده جاه. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، إنه سميع قريب مجيب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه. Bab yang berikutnya adalah bab tentang haramnya memberi syafaat dalam hukuman hudud. Bab tentang haramnya memberi syafaat dalam perkara-perkara yang berhubungan dengan hudud, yaitu hukuman-hukuman yang ditentukan oleh syariat Islam. Maksud dari syafaat di sini adalah melobi agar hukuman tersebut tidak dijatuhkan. Inilah maksudnya memberi syafaat. Memberi syafaat di dalam perkara-perkara hukuman hudud ini diharamkan di dalam syariat Islam. Karena memberikan syafaat di dalam hukuman-hukuman hudud tersebut berarti tidak diterapkannya hukuman tersebut kepada seorang yang telah terjatuh di dalam kesalahan. Berarti ingin agar orang yang telah melakukan kesalahan tidak dihukum. Padahal seharusnya hukum syariat Islam diterapkan kepada siapapun, agar syariat Islam ini mempunyai wibawa, bukan malah setiap orang memberikan syafaat atau mencampuri syariat Islam. Dengan memberikan syafaat tersebut, maka seakan-akan kewibawaan syariat Islam kalah dengan kewibawaan manusia. Kita tahu tidaklah bisa memberikan syafaat tersebut kecuali orang-orang yang punya pangkat tinggi, punya kedudukan yang tinggi, punya harta yang banyak, orang-orang yang dinilai tinggi kedudukannya di antara manusia. Dan ini akan mengganggu kewibawaan syariat Islam, akan mengganggu kemuliaan syariat Islam. Makanya syariat Islam datang dengan larangan dari tindakan tersebut. Tindakan memberikan syafaat dalam hukuman-hukuman yang ditentukan oleh syariat Islam, atau yang disebut dengan hudud. Hudud tersebut atau hukuman-hukuman tersebut harusnya diterapkan kepada siapapun tanpa membedakan mana yang kaya dengan mana yang miskin, mana yang pangkatnya tinggi, kedudukannya tinggi, ataupun rakyat biasa. Dan hukuman tersebut harusnya diterapkan tanpa adanya rasa iba. Dalil dari hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah." Sampai akhir ayat, bahwa seorang pezina, perempuan dan laki-laki, maka hendaklah kalian menderanya, hendaklah kalian memukulnya dengan 100 pukulan atau 100 dera. Dan janganlah rasa iba menjadikan kalian meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala apabila memang kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Ayat ini jelas menunjukkan bahwa kita tidak boleh iba kepada orang yang terjatuh ke dalam kesalahan dan berhak mendapatkan hukuman dalam syariat Islam. Dalil yang kedua adalah dalil dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwa kaum Quraisy berkabung atau berduka karena permasalahan seorang perempuan dari kabilah Makhzumiyah. Kenapa mereka berkabung, berduka? Kenapa mereka terusik? Karena perkara seorang perempuan dari kabilah Makhzumiyah yang telah terjatuh dalam kesalahan mencuri. Kita tahu bahwa mencuri, ketika tertangkap basah mencuri, maka dia akan terkena hukuman potong tangan. Makanya kabilah Quraisy menjadi berduka dengan hal ini. Mereka ingin agar hukuman ini tidak diterapkan kepada perempuan tersebut. Maka mereka mengatakan, siapa yang ngomong ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mau melobi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini? Mereka juga mengatakan, siapakah yang berani? Tidak ada yang berani kecuali Usamah ibn Zaid, orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun meminta kepada Usamah untuk melobi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya Usamah ibn Zaid benar-benar menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melobi dalam hal ini agar hukuman tersebut tidak diterapkan kepada perempuan tersebut. Kemudian mendengar ucapan-ucapan Usamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda atau mengatakan kepada Usamah, "Atashfa'u fi haddin min hududillah?" Apakah engkau memberikan syafaat di dalam hukuman Allah Subhanahu wa taala? Apakah kamu ingin agar hukuman Allah Subhanahu wa taala tersebut tidak diterapkan? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri dan menyampaikan khutbah. Beliau mengatakan di dalam khutbahnya, sesungguhnya yang menjadikan orang-orang sebelum kalian binasa adalah ketika ada di antara orang yang mulia kedudukannya dari mereka mencuri, mereka membiarkannya. Ketika ada orang yang mulia kedudukannya mencuri di antara mereka, mereka membiarkannya. Tetapi apabila ada orang yang lemah mencuri, mereka menerapkan hukuman had kepadanya. Demi Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabdakan demi Allah, ini untuk menguatkan perkataan beliau, demi Allah, seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, maka saya atau aku, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memotong tangannya. Kita tahu kedudukan Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kedudukannya sangat mulia. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabdakan, jika saja Fatimah putri Muhammad telah mencuri atau terjatuh dalam kesalahan mencuri, maka saya sendiri yang akan memotong tangannya. Hadis disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di dalam riwayat lain, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar ucapan-ucapan dari Usamah dalam melobi beliau, beliau langsung berubah wajahnya. Berubah wajahnya karena marah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Usamah ibn Zaid, kekasih beliau, namun karena terjatuh dalam kesalahan ini, beliau menjadi marah kepada kekasihnya tersebut, kepada orang kesayangannya tersebut. Beliau mengatakan, apakah kamu memberi syafaat di dalam hukuman Allah subhanahu wa ta'ala? Maka Usamah mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mintalah ampun untukku wahai Rasulullah. Usamah mengakui kesalahannya dan mengatakan kepada Rasulullah, meminta kepada Rasulullah agar beliau memintakan ampun dari tindakan dosanya tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar wanita tersebut benar-benar dipotong tangannya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa syariat Islam adalah syariat yang menyamakan manusia. Syariat yang menyamakan antara orang yang kaya dengan orang yang miskin, antara orang yang tinggi kedudukannya dengan orang yang rendah kedudukannya. Mereka semuanya sama di mata syariat Islam. Ketika mereka berhak mendapat hukuman, maka harus ditegakkan hukuman tersebut terhadap mereka tanpa pandang bulu. Syariat Islam melarang untuk memberikan syafaat kepada siapapun apabila kesalahan tersebut sudah sampai kepada hakim atau qadhi. Dan ini menunjukkan sempurnanya syariat Islam. Ini menunjukkan kekuatan syariat Islam, bahwa syariat Islam mempunyai hukum-hukum yang harus diterapkan kepada semua orang tanpa pandang bulu. Sekian keterangan dari kajian kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.